Baik, kita lanjutkan kembali tasrifan babnya fa'ila. Nah, dari bab fa'ila tapi masih mudhaf. Nah, mudhaf untuk bab fa'ila ini berbeda dengan bab fa'ala. Yaitu addo. Addo ikut wazan fa'ila yas'alu. Bagaimana tasrifan kalau mudhaf itu ikut wazan fa'ila? Addo, addo, addu, addat, addata, addudna, dengan mengkasrah ainnya. Jadi asalnya itu fa'ilna, karena fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Beda kalau fa'ala. Kalau fa'ala ketika ketemu dhamir hun jadi fa'alna, madadna. Tapi karena dia fa'ila maka menjadi fa'ilna. Begitu juga dengan addudna, kembali ke asal. Kembali ke asal, jadi dilihat addu ini karena ikut fa'ila maka dia bedanya pada dhamir hunna dan seterusnya. Addu, addu, addu, addat, addata, addudna, addudta, addudtuma, addudtum, addudti, addudtuma, addudtunna, addudtu, addudna. Sekali lagi. Abba, abba, abdu, abdat, abdata, abidu'na, abidu'ta. Jadi ketika huna jangan abdu'na, salah, karena dia ikut fa'ilah. Abidu'na, abidu'ta, abidu'tuma, abidu'tum, abidu'ti, abidu'tuma, abidu'tunna, abidu'tu, abidu'na. Ini. Kemudian contoh-contoh yang semisal dengan abdu itu ada pada halaman 58. Buka halaman 58, di sana ada addo menggigit, syamma mencium, syahabahil massa menyentuh. Kalau massa saling bersentuhan itu ikutnya seperti madda, tapi kalau massa ya masu ikut seperti addo. Kita tasrif sekarang syamma mencium. Syamma, syamma, syammu, syammat, syammata, syaminna, syaminta, syamintuma, syamintum, syaminti, syamintuma, syamintunna, syamintu, syaminna. Mereka telah menciumnya laki-laki, syammu. Nah, kemudian mereka perempuan telah menciumnya, syaminna. Kalian telah mencium, syamintum. Untuk laki-laki, kalian wanita telah mencium, samintun. Nah, aku telah mencium, samintu. Contoh lain misalkan, syaha, syaha itu bahil. Wa mayyu kosuha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya dari rasa kebahilan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syaha, syaha, syahu, syahat, syahata, sahihna, sahihta, sahihtuma, sahihtun, sahihti, sahihtuma, sahihtunna, sahihtu, sahihna. Demikianlah dari bab fa'ala. Jadi bedanya ada dhamir hunna dan sampai ana nahnu itu. Fa'ilna, kalau dia fa'ilna. Kemudian bagaimana mudhaf kalau ikut af'ala? Mudhaf ikut af'ala maka tasrifannya adalah seperti sebagai contoh di sini. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna, amdadta. Sama saja, intinya sama saja dengan tetap membuka lam fi'il. Amdadna, amdadta, amdadtuma, amdadtum, amdadti, amdadtuma, amdadtunna, amdadtu, amdadna. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna, amdadta, amdadtuma, amdadtum, amdadti, amdadtuma, amdadtunna, amdadtu, amdadna. Ini dari babnya af'ala yufilu. Karena mudhaf itu hanya ada pada beberapa bab saja, tidak semuanya. Dalam sulasi mujarrad hanya ada 3 bab. Bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Pada sulasi mazid tambahan satu huruf mudu'af itu hanya ada pada karoro, babnya fa'ala, kemudian masa fa'ala, ini ikut madda, amadda, baru saja kita lewati, tamasa ikut pasifan madda, takarora, nanti kita akan bahas, imtadda, ikut madda, infaddo, ikut madda, sehingga tersisa yang pasifannya berbeda sendiri, yaitu amadda dan istamadda. Adapun karoro dan takarora, dibaca poin kedua. Tasrif binamu do'af dari babnya karoro dan takarora, seperti tasrifannya bina sahih, nah, salah, jadi fa'alna gitu. Karena lam fi'ilnya tidak tasdid sehingga tidak perlu melepas idgham. Jadi yang lam fi'il itu tidak tasdid. Karwara, karwara, karwara, karwara, karwara, karwara, nah gitu. Takarwara, takarwara, takarwara, takarwara, takarwara, takarwarna, takarwarta, sampai takarwartu, takarwarna, karwarna, karwarta, karwartuma, karwartum, sampai karwarna. Jadi ikut bina sahih tasrifannya. Adapun contoh lain dari amadda dibuka halaman 64. 64 di sana ada contoh selain amadda. Seperti ajalla, ajalla menghormati, akarra mengikarkan, akalla menyedikitkan, ahalla menghalalkan, ahabba cinta, aghalla mengkhianati, adalla menyesatkan, asamma menciumkan. Kita tasrif sekarang ajalla, ajalla, ajalla, ajallu, ajallat, ajallata, ajlalna, ajlalna. Ketika ketemu dhamir hunna, fa'il disukun. Jadi ajalla, ajalla, ajallu, ajallat, ajallata, ajlalna, amdadna. Karena kalau diurutkan, af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, karena wazan asala itu wazannya af'ala ikut af'ala, maka af'alna, amdadna, sama ya, ajlalna, ajlalta, ajlaltuma, ajlaltum, ajlalti, ajlaltuma, ajlaltunna, ajlaltau, ajlalna, ajlaltu, ajlalna, ajalla menghormati. Aku telah menghormati ajlaltu. Kami telah menghormati ajlalna. Di sekali lagi, patokan asalnya itu adalah amadda, ya, af'ala. Kita tasrif saja af'ala untuk lebih mengingatkan lagi. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'altu, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna, amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdaduna, amdaduta, amdadtuma, amdadtum, amdadti, amdadtuma, amdadtunna, amdadtu, amdadna. Contoh-contoh lain bisa diikutkan, bisa ditasrif, dicoba sendiri, nah, di kamar misalkan, kalau malu terdengar yang lain, di kamar bisa, atau sambil bersih-bersih rumah, sambil mengerjakan sesuatu yang ringan, mentasrif tidak apa-apa, daripada menyanyi, ya, yang kina, apa, nyanyian yang tidak berguna, dimana nyanyian itu dapat melalaikan orang dari zikrullah, zikir lebih baik mentasrif. Belajar bahasa Arab, supaya bisa bahasa Arab, membantu dalam mempercepat hafalan baca Quran. Karena kalau kita paham bahasa Arab, bisa memahami insyaallah subhanahu wa ta'ala makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadi sambil apa bisa mentasrif untuk memperlancar. Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu istamadda. Istamadda ikut wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Kekhususan bab ini sebagaimana telah disinggung adalah untuk makna meminta. Istamadda, minta untuk dipanjangkan. Kalau kita tasrif dia seperti bina sahih, maka istaf'ala tasrifannya adalah istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Kita tasrif sekarang langsung kepada istamadda. Istamadda, istamadda, istamaddu, istamaddat, istamaddata, istamdadna, istamdadta, istamdadtuma, istamdadtum, istamdadti, istamdadtuma, istamdadtunna, istamdadtu, istamdadna. Kami meminta memanjangkan, telah meminta memanjangkan. Istamdadna, mereka para wanita telah meminta memanjangkan. Istamdadna, namanya pendek. Kamu meminta memanjangkan. Istamdadta, aku meminta memanjangkan. Istamdadtu, dia telah meminta memanjangkan. Untuk laki-laki, istamadda. Kalau dia wanita meminta memanjangkan, istamad, istamaddat, istamaddat. Dia wanita minta panjangkan. Dia dua orang wanita minta memanjangkan, istamaddata, istamaddata. Sekarang kita masuk pada pengulangan dari tasrifan ini, yaitu istamadda, istamadda, istamaddu, istamaddat, istamaddata, istamdadna. Fa'fi'il, ya, tambahan di sini yaitu istaf'ala, di sini isimnya disukun, fa'fi'ilnya disukun pula. Fa'fi'ilnya istamdadna, istamdadta. Contoh-contoh lain halaman 71-72. 71 di sana ada mudo'af ista'adda, bersiap sedia, istaqarra menetap, istadalla berdalil. Kita masuk ista'adda. Ista'adda, ista'adda, ista'addu, ista'addat, ista'addata, ista'dadna. Mereka perempuan telah siap, telah bersiap sedia. Ista'dadna, istadadta, istadadtuma, istadadtum, istadadti, istadadtuma, istadadtunna, istadadtu, istadadna. Istadalla, istadalla, istadallu, istadallat, istadallata, istadlalna. Istadlalna, mereka perempuan telah berdalil, berhujjah. Istadlalta, istadlaltuma, istadlaltum, istadlalti, istadlaltuma, istadlaltunna, istadlaltu, istadlalna. Dalam kitab-kitab itu sering mengatakan, misalkan mereka para ulama berdalil, istadallu, istadalla, istadalla, istadallu. Mereka para ulama telah berdalil. Mereka laki-laki berarti istadallu, istadallu bihadhil ayah, atau istadalla bihadhil ayah. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini. Istadallu bihadhil ayah, mereka berdalil dengan ayat ini. Jadi gitu. Istadalla, ya. Istaadda, istaqarra, dan selanjutnya bisa dicoba sendiri. Kemudian lagi kita masuk sekarang pada bina ajwaf. Kalau bina ajwafnya itu wawi, ya, maka ikutnya ke soma. Tapi kalau dia wa'i saro, baca poin ketiga di sana, tasrif ajwaf babnya khofa seperti tasrifnya saro. Sedangkan tasrif ajwaf dari babnya iqtada, inqada dan ista'ana seperti akoma. Kemudian poin kelima, tasrif babnya hawala, syawara, talawama dan tabayyana, karena ain fi'ilnya bukan huruf alif, jadi karena ain fi'ilnya itu bukan huruf alif seperti wawu, wawu, kemudian ya, sama dengan bina sohi, sa'ala. Jadi hawala kalau ditasrif seperti sa'ala, hawala, hawala, hawalna, syawara, syawara, syawarna, itu juga dengan fa'ala, fa'alna. Tasrif ajwab babnya ikhraja dan iwazza seperti mudu'af, yaitu tasrifnya maddah. Ikhraja, ikhraja, ikhraju, ikhrajat, ikhrajata, ikhrajaj. Nah, ikhrajaj. Yang kita bahas menjadi pokok pembahasan ini adalah tasrifan ajwab wawi yang ikut tasrifnya seperti soma. Karena ajwaf dalam sulasi mujarrad itu hanya ada 4 bab. Babnya fa'ala yaqulu, sama yasunu, seperti sama yasunu. Babnya fa'ala yaqulu, sara yasiru. Kemudian fa'ila yaqalu, khofa, yakhofu. Nanti tasrifannya dia sama seperti sara. Fa'ula yaqulu, tola yaqulu, sama seperti sona, soma, itu seperti soma, tola, ya tulu, nanti sama taulan, sauman. Jadi yang ikut sama seperti tasrifannya bina soma yaitu tola, yang sama seperti saro yaitu khofa. Baik, sekarang kita mulai tasrifan bina ajwaf. Bina ajwaf, soma yasumu sauman, babnya fa'ala yakulu. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Soma, soma, somu, dia seorang laki-laki telah berpuasa, dia dua orang laki-laki telah berpuasa, mereka telah berpuasa, somu. Somat, dia seorang wanita telah puasa, somata, dia dua orang wanita telah puasa, sumna, mereka para wanita telah puasa. Dilihat pada bina mulai, bukan bina, mulai domir hunna sampai domir ana, itu dengan mendomah fa fi'ilnya, sumna, ya, karena fa'ala, sumnam, jadi sumna, sumta, terusnya sumta, sumtuma, sumtum. Sumta, apakah kamu puasa? Dengan hal anta shaimun, apakah kamu orang yang puasa? Atau sumta, sumta akhir, kamu telah puasa. Nah, misalnya itu sumta, kamu telah puasa. Sumtum, sumtuma, sumti, nah, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtumna, sumtu, sumna. Soma, soma, somu, somat, somata, sunna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna, sumtu, aku berpuasa, telah berpuasa, sumtu. Contoh lain dari bab soma, sona, sona, sona, sona, menjaga. Ya, sebagaimana halaman 51-52. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunnah, sunta. Mereka wanita telah menjaga sunnah, kamu telah menjaga sunta. Suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunnah. Misalkan lagi yang lainnya, kola, kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kul. makanya sering kita dengar kulta, kulta, ya, engkau telah mengatakan, ya, atau kultu, aku berkata. Dalam kitab-kitab, misalkan para penulis buku, tatkala dia ingin mengatakan kultu, ya, ingin mengatakan pendapat dia, kultu hawa arja, pendapatku, aku mengatakan kultu bahwa inilah yang arja, yang lebih kuat, yang lebih rajih. Ya, dalam masalah fikih misalkan kultu hadal hadis do'if, saya katakan hadis ini adalah do'if kultu, jadi saya telah berkata itu asalnya. Tokultun, kalian telah berkata, ya, kalian telah berkata. Jadi kola kola kolu, ya, dalam ayat kolu bala syahidna, mereka mengatakan kolu bala syahidna, iya kami menyaksikan wahai Allah, ya kan, kolu atau kola. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia, siapa dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qalat Aisyatu, Aisyah berkata, qalat Aisyatu, ini penggunaannya. Ya, jadi dia, karena Aisyah itu menunjukkan dia wanita, gue pakai qalat, ya. Qalata kulna, kultum, ya, kultum. Jadi qalat bisa digunakan, atau contoh lain selain qala yaitu seperti adalah taba, taubat, taba, taba, tabu, tabat, tabat, bukan tabat. Kalau dengan mendom, mentasdid ba itu artinya celaka, tabat. Tapi kalau tabat dengan ajwaf, bina ajwaf, artinya dia seorang wanita telah taubat. Tabat, tabata, tubna, mereka wanita telah taubat. Tubta, tubtuma, tubtun, tubti, tubtuma, tubtunna, tubtu, tubna, tubtu al-ana, saya telah tobat mulai sekarang. Jadi saya tobat mulai sekarang. Tubtu al-ana, tubna, kami tobat. Tabata, tabata, butabat, tabata, tubna, tubta, tubtuma, tubtun, tubti, tubtuma, tubtunna, tubtu, tubna. Ini berbeda dengan kalau dia ikut wazannya ajwaf wa'i, yaitu sara yasiru, yang semisal dengan sara yasiru nanti khofa, khofa diikutkan kepada binanya sara yasiru. Sara, sara berjalan, ya. Sara, sara, saru, sarat, sarata, sirna. Kalau pada bina ajwaf wawi itu dengan mendoma fa'fi'il, tapi karena ajwaf wa'i, ya, dengan mengkasrah fa'fi'il. Sirna, sirta, sirna, mereka wanita telah berjalan. Sirta, sirtuma, sirtum, kalian laki-laki telah berjalan. Sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna, sirtu, aku telah berjalan. Sirtu masih rota kaba wa kaba, aku telah berjalan sepanjang jauh, sejauh demikian-demikian, ya, sepanjang jalan sejauh berapa kilo. Sirtu kaba wa kaba, sirna, kami telah berjalan. Sara, sara, saru, sarat, sarata, sirna, jangan sirna, tapi sirna. Sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Sara, sara, saru, sarat, sarata, sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Contoh lain dari Saro halaman 54, di sana ada contoh ajwaf ya'i yang lain, yaitu ba'a yabi'u bai'an, ba'a yabi'u bai'an, menjual, ya. Bi'tu, jadi asalnya nanti ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'tu, bi'na, ya, bi'na, bi'ta, bi'tu, bi asra darahim, saya menjual dengan 10 dirham. Bitu, bapa bermalam. Bitu, ya. Aba aiban, ibtu. Ja'a jitu, ja'a jitu atau jita, mata jita, kapan kamu telah datang, maksudnya itu. Kapan kamu datang, jita, mata jita, kapan kamu datang. Salah sailan mengalir, soda saidan memburu, dan bisa di kita masukkan ja'a atau ba'a, ba'a dulu karena sering digunakan ba'a dan ja'a ini sering sekali. Ba'a, ba'a, ba'a, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tun, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Mereka, para wanita telah menjual, bi'na. Kalian, laki-laki telah menjual, bi'tun. Kalian wanita telah menjual bi'tunna, menjual barang dagangan misalkan. Aku telah menjual bi'tu. Dia seorang wanita telah menjual ba'at. Dia seorang laki-laki telah menjual ba'a. Mereka seorang, bukan mereka seorang, mereka laki-laki telah menjual ba'u. Demikian. Kemudian selain ba'a, contoh yang lain, ja'a, ja'a itu datang. Ja'a, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na, ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na, ji'tu, aku telah datang, ji'ta, kamu telah datang, ji'talaan. Jiktum ja'at Fatimatu, telah datang Fatimah. Ja'a Muhammadun, ja'u. Nah, dalam sebuah ayat, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ya kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Hingga mereka ketika mendatanginya, ja'u, telah datang sampai kutihat abu-abu-ha, dibukakan pintu-pintunya, ya kan? Ini ja'u, mereka laki-laki telah datang. Kemudian bina ajwab selain sulasi, ainnya alif, ya. Bina ajwab yang selain sulasi tapi ain fi'ilnya itu berupa alif, bukan wau, bukan ya, tapi alif, seperti akoma. Akoma, ain fi'ilnya itu alif, ya. Akoma, akoma, akomu, akomat, akomata, akomna, akomta, akomtuma, akomtum, akomti, akomtuma, akomtunna, akomtu, akomna, akoma, mendirikan, ya. Akomtum, kalian telah mendirikannya. Akoma, akoma, akomu, akomat, akomata, akomna, akomta, akomtuma, akomtum, akomti, akomtuma, akomtunna, akomtu, akomna. Yang semisal dengan akoma itu ada iktada, membiasakan inkoda, taat patu, ista'ana, meminta pertolongan. Kita masuk pada iktada. Iktada, iktada, iktadu, iktadat, iqtabata, iqtabna, iqtabna dengan membuang alif. Iqtabna, iqtabta, iqtabtuma, iqtabtum, iqtabti, iqtabtuma, iqtabtunna, iqtabtu, iqtabna. Contoh-contoh lain dari iqtaba dibuka halaman 68, ya. Halaman 68 kita sudah lewati dalam tafsiran istilahi. Di sana ada bina ajwab seperti ikhtara, imtaza, ya. Iktala, ikhta, kita tafsir sekarang ikhtara. Ikhtara, ikhtara, ikhtaru, ikhtarat, ikhtarata, ikhtarna, ikhtarta, ikhtartuma, ikhtartum, ikhtaruti, ikhtartuma, ikhtartunna, ikhtartu, ikhtarna, ikhtara memilih. Ya, aku telah memilih, ikhtartu. Engkau telah memilih, ikhtarta. Ya. Engkau perempuan telah memilih, ikhtarti. Mereka wanita telah memilih, ikhtarna. Mereka laki-laki telah memilih, ikhtaru. Makanya ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilawi yang berjudul Limadha ikhtartu manhaj salaf. Kenapa aku memilih manhaj salaf? Ikhtartu. Dan kenapa aku memilih manhaj salaf? Ikhtartu. Menggunakan saya, domirnya ana, saya, ikhtartu. Itu dari iqada. Sekarang inqada. Inqada, inqada, inqadu, inqadat, inqadata, inqadna, inqadta, inqadtuma, inqadtum, inqadti, inqadtuma, inqadtunna, inqadtu, inqadna. Halaman 69, contoh yang semisal dengan inqada. Halaman 69 dari inqada, yaitu ada idofa terkumpul inba alaku, inqada tunduk patuh taat, inda'ah tersiar. Kemudian setelah itu ista'ana. Ista'ana ini sering dipakai. Makanya dalam sebuah hadis, idza sta'anta, apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ista'ana, ya, kita tasrif ista'ana, ista'ana, ista'anu, ista'adat, ista'anata, ista'anna, ista'anta, ista'antuma, ista'antum, ista'anti, ista'antuma, ista'antunna, ista'antu, ista'anna. Iza ista'anta, apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah. Dan untuk menguatkan hafalan tasrifan kita, itu ahsannya, bagusnya, sambil ditulis. Jadi pas ketika kita melakukan mentasrifnya, sediakan buku, kertas kosong dengan pensil, pulpen, kita tulis ista'ana, sambil dibayangkan bagaimana tulisan ista'ana. Ista'ana, ista'ana, nunnya panjang, kalau domir huma. Ista'anu, ainnya panjang, nunnya ditambah wawu, karena domirnya hum, mereka. Ista'anta, bagaimana ista'anta tulisannya, itu. Jadi sambil menguat, jadi dengan tulisan lebih menguatkan, lebih meninggalkan bekas di dalam otak dan pikiran serta hafalan kita. Jadi kalau kita menulis akan lebih menguatkan dan membuat hafalan kita lebih kuat. Kemudian keterangan nomor 5 dibaca tasrif ajwab batnya hawala syawaro talawa matabayyana. Ain fi'ilnya itu bukan huruf alif. Memang benar, ain fi'ilnya bukan huruf alif. Jadi tasrifannya sama dengan bina sahih, ya. Dengan bina sahih itu sama. Jadi kalau kita tasrif, misalkan syawaro, syawaro, padahal dia aslinya ajwaf, harusnya ikut bina-bina yang ajwaf, tapi dia ikut bina sahih, karena dia ain fi'ilnya bukan alif. Syawaro, syawaro, syawaru, syawarat, syawarata, syawarna, fa'alna, sama. Syawarta, syawartuma, syawartum, syawarti, syawartuma, syawartunna, syawartu, syawarna. Tabayyana, tabayyana, tabayyanu, tabayyanat, tabayyanata, tabayyanu, yanna, tabayyanta, tabayyantuma, tabayyantum, tabayyanti, tabayyantuma, tabayyantunna, tabayyantu, tabayyanna. Tasrif bina ajwaf bab ikhraja dan iwazza seperti madda, ya, seperti madda. Iwazza ini dibuka halaman 70. Buka halaman 70, di sana akan ada contoh yang semisal dengan iwazza. itu kalau dia ikut wazannya if'alla ajwaf i'wazza i'wajja bengkok rusak keadaan izwalla hilang iswabda menyembahkan, itu tasrifannya seperti binanya madda. Kita coba saja i'wazza i'wazza i'wazzu i'wazzat i'wazzata i'wazazna, jadi dengan i'wazazna lam fi'il dilepas. Jadi ada dua, dimunculkan seperti asli. I'wazazna, i'wazazta, i'wazaztuma, i'wazaztum, i'wazazti, i'wazaztuma, i'wazaztumna, i'wazaztu, i'wazazna. Iswabda kita tasrif. Iswabda, iswabda, iswabdu, iswabdat, iswabdata, iswabadna, iswabadta, iswababatuma iswababatum iswababati iswababatuma iswababatumna iswababatu iswababna, jadi iswababna. Kemudian yang lainnya seperti ikhrajah ini sama seperti madda, bisa dicoba sendiri. Untuk contoh-contoh yang semisal dengan ikhrajah halaman 74. Halaman 74 bisa dicoba di sana. Tasrifan ikhraja seperti madda. Dengan demikian bina ajwaf ya dan mudhaf selesai sudah, baik dari sulasi maupun yang sulasi mujarrad maupun sulasi mazid ya. Selesai sudah kita bahas dan kita tasrif mana yang serupa dengan bab madda, mana yang serupa dengan addo, mana yang serupa dengan amada, istamada, soma, saro, akoma, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi sekarang bina nakis. Bina nakis adalah fiil yang huruf terakhirnya diakhiri dengan huruf ilat. Huruf ilat baik alif, waw, maupun ya. Sekarang nakis wawi. Nakis wawi contohnya goza. Tidak ada yang serupa dengan goza selain contoh goza ini. Ya, karena dalam sulasi mujarrad itu hanya ada goza, kemudian sara, dan na'a, dan sarwa, dan khosya. Ini semuanya nakis pada sulasi mujarrad. Adapun na'a dan semua bab pada rubai, humasi, sudasi, rubai itu yang empat huruf dengan huruf tambahan tentunya. Ya, yang susunannya empat, baik dia sulasi mazid tambahannya satu huruf jadi empat, humasi sulasi mazid dengan tambahannya dua huruf, atau sudasi masalah sulasi kemudian dapat tambahan 3 huruf maka namanya itu sudasi. Jadi sudasi itu 6 huruf dihitung dengan huruf tambahan, maka semuanya itu ikut bab, ikut tasrifan saro. Untuk goza dia menyendiri, begitu juga dengan sarwa dan khosya. Goza goza wa goza gozat gozata gozauna gozauta gozautuma gozautum gozauti gozautuma gozautunna gozautu gozauna. Kebanyakan orang keliru dan salah pada dhamir huma. Goza dia baca gozau, goza gozau gozu. Nah itu nasibnya ini salah karena wawunya itu ya ain fi lam fiilnya itu bisa hidup, bisa dikasih harokat goza gozawa, jadi muncul asli goza alif pada kata-kata goza itu adalah wawu. Tatkala dia musanna huma maka kembali ke asalnya wawu goza gozawa, dan ketika ketemu domir hum tidak gozu tapi gozau. Nah, tidak berubah. Jadi salah kalau ada yang mentasrif goza gozau gozu goza gozau gozu, salah. Yang betul goza gozawa gozau gozau, bukan gozu. Goza gozawa gozau gozat gozat, bukan gozawat ya, bukan gozawat. Gozat gozata gozauna gozauta gozautuma gozautum gozauti gozautuma gozautunna gozautu gozauna goza gozawa gozau gozat Ghozata, ghozauna, ghozauta, ghozautuma, ghozautun, ghozauti, ghozautuma, ghozautunna, ghozautu, ghozauna. Contoh lainnya dalam halaman 52. Halaman 52 dibuka, di situ ada da'a. Da'a ini sering dipakai, ya, bada, kemudian tala pun sering dibaca, sering digunakan, khola sering juga, roja sering, kemudian ala, ya, ini semuanya fil-fil yang dimunculkan di sini sering dipakai dan digunakan. Kita tafsir satu persatu da'a. Da'a, da'awa, jadi da'a panjang ya dengan tambahan alif. Da'a, da'awa, da'au, da'at, da'ata, da'auna, ya. Da'auna, da'at, da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Kemudian roja, roja, rojawa, rojau, rojat, rojata, rojauna, rojauta, rojautuma, rojautum, rojauti, rojautuma, rojautunna, rojautu, rojauna, roja, berharap, rojau, da'au, ya, jadi da'au, da'au allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa, da'au allaha, berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama. Tala, tala, membaca. Tala, talawa, talau, talat, talata, talauna, talauta, talautuma, talautum, talauti, talautuma, talautunna, talautu, talauna. Goza itu berperang. Saya telah berperang. Gozau itu. Mereka laki-laki telah berperang. Gozau. Kalian wanita telah berperang, gozautunna, aku telah berperang, gozautu. Kemudian tala, mereka telah membaca Al-Qur'an, talau Al-Qur'ana, ya, talauna, mereka perempuan telah membaca. Rojauna, kami berharap, kami roja. Rojautu, aku berharap, roja, dia seorang laki-laki telah berharap. Kemudian contoh-contoh yang lain bisa dicoba sendiri, bisa dicoba masing-masing. Sekarang kita pada bina nakis yang ya'i. Saro, jadi nanti semua bab, ya, na'a dan sudasi, humasi, rubai ikut saro. Saro, saro ya, karena dia ya'i, ya'nya muncul. Saro, saro ya, saro, saro. Ya, sama seperti gozau. Sarot, sarota, saraina. Kalau gozauna, karena dia aslinya wau, maka diganti wau. Gozauna, tapi karena aslinya ya, saro, maka diganti ya. Saraina, saraita, saraituma, saraitum, saraiti, saraituma, saraitunna, saraitu, saraina. Saro, saraya, saro, sarat, sarata, saraina, saraita, saraituma, saraitun, saraiti, saraituma, saraitunna, saraitu, saraina, saraitu, saraina. Contoh-contoh yang lain ini bisa dibuka halaman 54. Di sana ada nakis ya'i, ata, ityanan, datang. Kalau kita ingin mengatakan mereka telah datang, selain pakai ja'a, bisa juga pakai nakis. Ata, ata ya, atau, atap, atata, ataina. Jadi atap, atata, atap, atata, ataina. Atap, dia, seorang wanita telah datang. Ataita, ataituma, ataitum, ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu, ataina. Aku telah datang, ataitu, atau dengan menggunakan ajwaf, jitu, ya. ataitu fil ams, saya telah datang kemarin, atau mereka datang, atau bukan pilihan, atau bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab, atau mereka telah datang. Demikian dapat dicoba sendiri untuk tasrifan yang sesuai dengan bina sarof pada halaman 54 dan yang semisalnya bina na'ah halaman selanjutnya 56. Demikian untuk bina nakis dari ya'i. Kita lanjutkan lagi bina nakis wawi.